Qala musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bi ulumi fiddarini amin ila qawli al-hasan. Hadis hasannya al-hasanu lughatan, hadis hasan secara bahasa, secara bahasa hasan itu adalah ma tashtahihin nafsu, yang disenangi oleh jiwa. Yang disenangi oleh jiwa itu adalah hasan, baik. Biasanya manusia itu suka yang baik-baik, yang bagus-bagus. Itu namanya hasan. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksudkan di dalam bab ini yaitu huwa, yaitu al-hadis, hadis alladhi yang ittasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya, yang sanadnya bersambung binaqlil adli alladhi qalla, binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu an darajatis sahih. Binakli, dengan penukilan, dengan menukil al-adli, orang yang adil, dengan menukil dari orang yang adil alladhi yang qalla dhabtuhu, di bawah yang dhabtuhu penelitiannya, qalla di bawah dhabtuhu penelitiannya an darajat sahih, dari derajat sahih. Wa khala minasyudzudzi wal illati, dan selamat dari syad, dari syad-syad dan juga illat, penyakit-penyakit illat. Jadi secara istilah hadis hasan itu mirip dengan hadis sahih syaratnya, hanya saja perbedaan di sini adalah dhabtur rawi, ketelitian rawi agak di bawah daripada ketelitian hadis sahih. Paham? Fasyurutuhu khamsatun. Syarat-syaratnya ada lima. Sama dengan sahih. Syarat yang pertama harus ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Atsani, syarat yang kedua adalatur rawi, rawinya harus adil. Ketiga dhabtur rawi. Ini sama, sama dengan syarat sahih semua-sama. Ketiga dhabtur rawi, rawinya harus dhabt. Wal murad, yang dimaksudkan di sini adalah an yakuna dhabtuhu, penelitian rawi di dalam hadis hasan tersebut aqal, di bawah min rawi sahih, daripada rawi hadis sahih. Ay khafifud dhabt, atau yang dimaksudkan adalah lemah atau ringannya penelitian. Arabi, syarat yang keempat khuluwuhu minasyudzudz, selamat daripada syad. Sudah dibahaskan syad itu adalah siqa, tidak bertentangan dengan rawi yang di atasnya. Itu namanya syad. Sebagaimana yang sudah dibahas di dalam bab sahih. Al-khamis, yang kelima khuluwuhu minal illah, selamat daripada illah. Ya. Jadi coba lihat. Fa'uni ma bihadza, maka diketahui dengan hal ini anna syurutul hasan mitru syurutus sahih, syarat-syarat hadis hasan tersebut seperti syarat-syarat hadis sahih. Paham? Mirip, sahih tersebut lima, syaratnya sama, ittisalu sanad adalah turawi, dhabtur rawi, khala minasyudzudz, khala minal illah. Tetapi fima ada syartut talib, kecuali syarat yang ketiga. Kecuali syarat yang ketiga, wahwat dhabat. Syarat ketiga apa? Adalah dhabat, ketelitian, kekuatan hafalan rawi atau ketelitian rawi dalam meriwayatkan hadis. Fa innahu fis sahih yustaratu an yakuna fil martabatil ulia, maka sesungguhnya dalam bab dhabat ini, di dalam hadis sahih, hu kembali kepada dhabat, yustaratu disyaratkan an yakuna fil martabatil ulia, ada di martabat yang tertinggi. Jadi harus tertinggi. Amma fil hasan, adapun dalam hadis hasan, fa innahu la yustaratu dzalik, maka dia tidak disyaratkan hal tersebut. Apa? Disyaratkan dalam martabat ulia, bal yaktafi bi khiffati dhabat, akan tetapi cukup dengan khiffah, ringannya dhabat, hafalan atau teliti. Misal di dalam hadis sahih, dia kalau sebutkan hadis tentang zakat, langsung saya dengar ini sambung semua sampai ke Rasulullah, enggak perlu mikir lagi. Paham? Tapi kalau hasan ini misalkan sebutkan hadis tentang zakat, mikir dulu bentar. An fulan masih ada apa-apa. Tapi nyambung sampai ke atas. Tidak ada yang dibuang, tidak ada yang terputus, tidak ada yang terhapus, dan orangnya adil. Paham? Hanya saja dalam segi hafalan, dari segi ketelitian, di bawah sedikit dari hadis sahih, maka derajat hadisnya menjadi hasan. Tetapi kalau yang meriwayatkan banyak, dia bisa jadi sahih. Paham? Misalnya ada satu orang meriwayatkan hadis tentang zakat, kedudukannya hasan. Ada orang lain juga meriwayatkan hadis yang sama, hasan semua. Paham? Tetapi karena yang meriwayatkan banyak, menjadi kuat. Jadi hadis sahih li ghairihi. Paham? Awalnya hasan, menjadi sahih. Namanya sahih li ghairihi. Tapi kalau dia sahih dengan sendirinya karena rawinya dhabat, namanya sahih li dzatihi. Fahim? Ya. Misaluhu contohnya hadis Muhammad bin Amr bin Al-Qamah an Abi Salmah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Paham? Ada hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari Al-Qamah, dari Abi Salmah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada disebutkan hadisnya? Tidak ada ya. Sama di kitab juga. Fa Muhammad bin Amr hadza, Muhammad bin Amr ini ya masyhurun bisiddiq. Terkenal dia ini orangnya jujur. Siddiq orangnya jujur, adil. Tetapi walaisa fi ghaibil hifdz, tetapi hafalannya tidak sampai tingkat tertinggi. Paham? Kan ada orang yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya. Paham? Di sini kan ada yang hafalannya kuat, ada hafalannya yang lemah. Ya. Hadisnya apa? Hadisnya tentang siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Itu ya. Ana ada di catatannya. Muhammad bin ini hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Ini hadisnya. Fahim? Ini hadisnya hasan. Padahal orangnya siddiq, tetapi dikarenakan hafalannya yang kurang, maka turun derajat menjadi hadis hasan. Tapi hadis hasan tetap boleh dijadikan standar hukum. Hukmuhu, hukum hadis hasan tersebut, huwa mithlu sahih. Dia seperti hadis sahih. Fil ihtijaj, di dalam hujjah-hujjah, wal amali bihi, dan di dalam mengamalkan. Jadi di dalam hujjah-hujjah, hujjah fiqih, hujjah akidah, tauhid, asma Allah, itu boleh dipakai hadis hasan. Paham ya? Dan boleh diamalkan di dalam hukum, boleh mengambil hadis hasan. Yang tidak boleh itu hadis dhaif. Itu ya. Nanti dibahas. Wa in kana dunahu, walaupun hadis tersebut, hadis hasan itu dunahu, di bawah hadis sahih. Wa in kana, walaupun hadis hasan tersebut dunahu, di bawah hadis sahih. Fil quwa, dalam kuatnya hafalan. Walihada, dan oleh karenanya yuqaddamu alaihi, didahulukan hadis yuqaddamu alaihi, didahulukan hadis sahih inda ta'aruf. Yuqaddamu alaihi sahih, didahulukan hadis sahih daripada hadis hasan inda ta'aruf, ketika ada pertentangan. Inda ta'aruf, ketika ada pertentangan. Jadi kalau ada hadis hasan sama hadis sahih bertentangan, wajib didahulukan hadis sahih. Karena hasan di bawah hadis sahih. Ya. Li'annahu a'la minhu rutbatan. Mengapa? Karena dia apa kedudukannya di atas daripada hadis hasan. Idzil hasan qasurat rijalu an rijalis sahih. karena hadis hasan tersebut qasurat, kurang kuat rijalnya. Rijal itu rawinya. An rijalis sahih, daripada rawi hadis sahih. Dikarenakan hadis hasan tersebut rijalnya kurang kuat daripada rijal hadis sahih, fil hifdi wa dhabti, di dalam sisi hafalan, wa dhabti, dan penelitian. Amma rijal sahih, adapun rijal di hadis sahih, rawi-rawi hadis sahih itu, fahum fi ghayatil hifdi wa dhabt, mereka di dalam ghayah, sisi puncak, al hifdi, hafalan, wa dhabti, dan penelitian. Ini hukumnya. Boleh diamalkan, boleh dijadikan hujjah di dalam akidah dan fikih, hanya saja jika bertentangan dengan hadis sahih, maka wajib diambil hadis sahihnya. Fahim? Berikutnya ad-dhaif. Dhaif lughatan minad dhafi bi dhammi dhad wa fathihah. Dhaif itu secara bahasa dari kata dhaaf, lemah. Bi dhammi dhad boleh dibaca dhuuf, wa fathihah boleh dibaca fathah. Boleh dibaca dhuuf, boleh dibaca dhafi. Diddul quwwah, lawan daripada kuat. Itu dhaif. Wastilahan, ada pun secara istilah, wal hadithul ladhi lam tajtami' fihi sifatus sahih wala sifatul hasan, yaitu hadis yang tidak berkumpul di dalamnya itu sifat-sifat hadis sahih, dan juga tidak berkumpul sifat-sifat hadis hasan. Hadis sahih itu kan syaratnya 5. Hadis hasan juga syaratnya 5. Perbedaan di hanya nomor 3, yaitu dhabtur rawi. Tetapi dia tetap dobat, hanya saja dobatnya lebih ringan di bawah hadis sahih. Tapi tetap terkumpul. Ittisalus sanad ada, adalatur rawi ada, dhabtur rawi ada, khala minasyad ada, khala minal ulu illah ada. Faham? Itu hadis hasan atau hadis sahih. Kalau dhaif, tidak terkumpul 5 syarat ini. 5 syarat ini tidak ada di hadis tersebut. Makanya dhaif lemah. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan juga untuk hadis dhaif ini, al-mardud, ditolak. Hadis dhaif ini tertolak, khususnya di dalam akidah dan juga dalam bidang hukum. Itu ya. Misalhu, contohnya, hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha alal jawrabain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dan membasuh di atas kaos kaki. Rawahu Abu Dawud, Kitab Thaharah babul mas'alah al jawrabain. Wa Tirmidzi, Kitab Thaharah babul wajah fi mas'alah al jawrabain wa na'lain. Itu hadisnya. Fahadha dhaif. Hadis ini hukumnya dhaif. Li'annahu yarwi an Abi Qais al-Audi wa huwa dhaif. Mengapa dhaif? Dikarenakan rawi tersebut meriwayatkan dari jalur Abi Qais al-Audi. Wa huwa, dan Abi Qais al-Audi ini dhaif. Abi Qais al-Audi ini dhaif. Itu ya. Tidak disebutkan di sini sebab dhaifnya kenapa? Apa mungkin hafalannya sangat buruk, atau orangnya tidak adil, atau sanad yang tidak muttasil, atau ada syad, atau ada illah, tidak disebutkan di sini. Ala kulli hal, ini adalah contoh hadis dhaif. Ya, kalau mau tahu kitab di atasnya dikit ya. Aqsamu, macam-macam hadis dhaif. Ikhtalafal ulama fi taqsimi. Ulama berbeda pendapat di dalam pembagian hadis dhaif. Fa awsalahu ba'dhum ila ihda wa arba'ini, wahid samani. Sebagian ulama menyambungkan sampai 81 bagian. Ya. Ada yang sampai 49, ada yang sampai 42 bagian. Macam-macam hadis dhaif. Bukan jumlah hadis dhaif, bukan. Hadis dhaif jumlahnya banyak. Macam-macamnya hadis-hadis dhaif. Di antaranya mungkar, hadis syudz, ya. Apalagi hadis munqati, mudallas, macam-macam. Walakin kullu hadhihi taqsimat la tufidu ta'ilan. Akan tetapi semua pembagian-pembagian ini la tufidu ta'ilan, tidak memberi faedah yang banyak. Ya. Pembagian-pembagian yang banyak tersebut tidak mempunyai arti atau faedah yang banyak. Tidak ada faedahnya. Kenapa? Faqad qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berkata, inna dzalika ta'bun. Itu capek aja, bikin capek aja. Walai sawarahu arabun, dan tidak ada maksud di belakang itu semua. Ya. Jadi walaupun dibagi sampai 81, kata Ibn Hajar, bikin capek saja. Wong semuanya dhaif juga. Ya kan begitu. Tetapi ada ulama yang membahas satu persatu. Ala anna haula, dan sesungguhnya mereka semua itu, alladzina ikhtalafu, yang berbeda pendapat, fi taqsimihi, di dalam pembagian hadis dhaif, fi taqsimihi, di dalam pembagian hadis dhaif, lam yusammu lana min anwa'ihi illa qalilan, tidak memberikan nama untuk kita, lam yusammu lana, tidak menamainya lana untuk kita, min anwa'ihi, dari macam-macam hadis dhaif itu, min anwa'ihi, dari macam-macam hadis dhaif, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi walaupun banyak, tapi yang dikasih nama cuma sedikit. Paham? Tidak semuanya. Walam yukhassasu, dan tidak dikhususkan, di kulli halati min halati dhafi, di setiap keadaan hadis dhaif. Walam yukhassasu, dan tidak dikhususkan, di setiap keadaan hadis dhaif, isman muayyanan, nama-nama khusus. Tidak ada. Jadi tidak ada nama-nama khusus. Tetap semua aja dikatakan hadis doh. Ya. Sudah. Hukmuhu, hukumnya, al hadis dhaif la yajuzul ihtijaju bi. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah. La yajuzul ihtijaj, tidak boleh dijadikan hujjah. Di dalam hal apa? Fil aqaidi wal ahkam. Di dalam bab akidah dan hukum-hukum. Tidak boleh. Dalam bab akidah, dalam bab hukum, hadis dhaif tidak boleh digunakan. Tetapi wa yajuzul amalu bihi, boleh diamalkan, fil fadail, di dalam fadilah, fadilah amal. Boleh, fadilah amal boleh. Wa targhib, anjuran, ya, wa tarhib, ancaman. Wa dzikril manaqibi, dan menceritakan manakib-manakib itu boleh. Bisyurutin mufassilah fi mawadhiha, tentunya dengan syarat-syarat mufassilah yang panjang lebar di dalam bab khusus. Itu di dalam bab lain disebutkan, tentunya harus ada syarat-syaratnya juga. Enggak mesti harus main amal aja. Paham? Itu hukum daripada hadis dhaif. Visual. Jadi hadis hasan, hadis dhaif sudah dipelajari pengertian, syarat-syaratnya, dan juga hukum-hukumnya. Fahimtum? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.